الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا غير الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhaw'i Al-Kitab wa Sunnah dalam kitab Al-Buyu'. Berkata al-muallif wa hafizahullah ta'ala, al-mas'alatu sabi'ah, permasalahan yang ke-7, al-iqalatu fil bay', al-iqalah dalam jual beli. Al-iqalatu, yang dimaksud al-iqalah dalam jual beli, raf'ul aqdi alladhi waqa'a بين المتعاقدين وفسخه برضاهما، menghapus akad, mengangkat akad, yakni menghapus akad yang terjadi antara dua orang yang bertransaksi, yakni penjual dan pembeli. Menghapus akad setelah sempurna, setelah sempurna dan setelah berakhirnya khiyar, khiyarul majlis. Lalu kemudian akad tersebut dibatalkan, dihapus, transaksi jual beli tersebut dihapus, wa faskhuhu, ditiadakan, biridhahuma, dengan keridhaan keduanya, baik dari pihak penjual demikian pula dari pihak pembeli. Wa tahsulu bisababi nadami ahadil aqidain 'alal aqdi, dan itu bisa terjadi pembatalan akad, penghapusan transaksi jual beli itu bisa terjadi disebabkan menyesalnya salah seorang dari dua yang melakukan transaksi tersebut terhadap satu akad, baik bagi pihak pembeli atau bagi pihak penjual. Pihak pembeli misalnya, dia begitu dia selesai melakukan transaksi, selesai, majelis selesai, lalu dia menyesal, mungkin dengan satu sebab tertentu yang menyebabkan dia ingin membatalkan kembali transaksi, padahal khiyar sudah lewat, asal hukumnya transaksi sudah terjadi, tidak ada lagi khiyar, majelis telah berlalu, lalu dia ingin membatalkan. Dia ingin membatalkannya, maka dia pun mendatangi penjual. Pihak penjual meminta untuk melakukan al-iqalah, pembatalan transaksi tersebut, sehingga pembeli mengembalikan barang kepada penjual dan penjual mengembalikan uang si pembeli. Ini dari pihak pembeli atau dari pihak penjual. Penyesalan itu datang dari pihak penjual, dia yang menyesal menjual barangnya setelah terjadinya transaksi, setelah terjadinya khiyar, lalu dia pun mendatangi pihak pembeli dia mengatakan bahwa dia menyesal untuk menjual barangnya tersebut, padahal dia membutuhkannya, dia memerlukannya. Setelah terjadi transaksi, saya dinasihati oleh fulan atau yang semisalnya, akhirnya pihak pembeli juga setuju. Ya sudah, kalau begitu dibatalkan kembali. Akhirnya terjadi pembatalan dari kedua belah pihak dengan keridhaan keduanya. Maka yang demikian inilah yang disebut al-iqalah. Kata beliau, aw yatabayyanu lil mushtari annahu laysa muhtajan li sil'ah, atau bagi pihak pembeli menyesal karena dia merasa tidak membutuhkan barang tersebut, tidak membutuhkan barang yang telah dibelinya itu. Aw lam yastati' daf'a thamaniha, atau dia tidak mampu untuk membayar harganya. Pada awalnya saja dia tertarik, kemudian setelah terjadi transaksi dia merasa bahwa dia tidak mampu melunasi. Fayarji'u kullu minal ba'i' wal mushtari bima kana lahu min ghairi ziyadatin wala naqsin. Akhirnya kembali masing-masing dari pihak penjual barangnya kembali, pihak pembeli uangnya kembali. Ya, dengan apa yang dimilikinya tanpa ada penambahan dan pengurangan. Tanpa penambahan dan pengurangan. Ini yang dimaksud al-iqalah. Lalu apa hukumnya? Wal iqalatu masyru'atun. Kata beliau, al-iqalah, pembatalan transaksi dengan keridhaan kedua-duanya. Beda kalau misalnya salah satunya tidak ridha, salah satunya enggan membatalkan, maka sudah enggak bisa dibatalkan karena transaksi telah terjadi, khiyar majlis telah berlalu. Apabila salah satunya tidak ridha untuk membatalkan jual beli tersebut, maka asal hukumnya jual beli tersebut sah dan berlanjut. Namun apabila kedua-duanya memiliki keinginan yang kuat untuk membatalkan transaksi jual beli tersebut, maka hal yang demikian disyariatkan. Wal iqalatu masyru'ah. Al iqalah, hal yang disyariatkan dan dianjurkan. Wa hatta 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulih. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mereka untuk melakukan al-iqalah. Pembeli menyesal, maka di sini tentu melihat kebaikan si penjual untuk setuju membatalkan jual beli tersebut. Atau sebaliknya, penjualnya yang menyesal untuk menjual barangnya, padahal dia merasa butuh, dia merasa memerlukan barang tersebut. Maka di sini dibutuhkan kelapangan dada dari pihak si pembeli untuk mengatakan, ya sudah, kalau memang itu keinginan Anda, saya setuju untuk dibatalkan. Jadi al-iqalah ini melihat kepada kebaikan salah satu dari pihak pembeli atau penjual, melihat penyesalan dari orang yang bertransaksi dengannya. Oleh karena itu al-iqalah ini bagian dari al-ihsan, perbuatan kebaikan. Tidak wajib, namun apabila dia melakukannya, maka dia telah melakukan al-ihsan. Dia telah berbuat baik kepada saudaranya. Disebabkan karena penyesalan, dia ingin membatalkan dan menghapus transaksi jual beli, maka orang tersebut berlapang dada. Ya sudah, saya terima, kita batalkan saja jual beli tersebut. Hal yang demikian diperbolehkan, bahkan dianjurkan. biqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, man aqala musliman bi bai'atihi aqala Allahu athratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghapus transaksi jual beli dengan saudaranya muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus pula kesalahannya pada yaumul qiyamah. Hadis riwayat al-Imam Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan disahihkan Al-Albani rahimahullahu taala. Maka di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini menerangkan kepada kita anjuran untuk melakukan iqalah. Apakah dia sebagai penjual melihat penyesalan dari pihak pembeli, atau dia sebagai pembeli melihat penyesalan dari pihak penjual ketika menjual barangnya, maka dia pun setuju, ya, dengan lapang dada dia siap untuk membatalkan transaksi tersebut. Karena mungkin penyesalan itu dibangun di atas hal-hal yang tentu dia merasa bermanfaat dengan barang tersebut, yang menyebabkan dia menyesal. Maka tidak mengapa, bahkan dianjurkan bagi seorang yang diajak untuk melakukan al-iqalah untuk melakukannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan seorang yang melakukan al-iqalah, man aqala musliman bi bai'atihi aqala Allahu athratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang membatalkan transaksi jual beli dengan saudaranya muslim, maka Allah Subhanahu wa taala membalas dengan menghapuskan dan memaafkan kesalahan hamba tersebut. Kapan? Yaumul qiyamah, pada hari kiamat kelak. Ini yang disebut al-jazaa'u min jinsil amal, balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan sesuai dengan jenis amalan yang dia lakukan. Dia melakukan iqalah, maka Allah Subhanahu wa taala juga membalasnya dengan iqalah. Dia melakukan al-iqalah dengan menerima dan penuh keridhaan membatalkan transaksi jual beli karena penyesalan, ya, seorang yang melakukan akad dengannya, maka Allah Subhanahu wa taala juga membalas dengan al-iqalah, yaitu dengan menghapuskan dan memaafkan kesalahan-kesalahan hamba tersebut. Sama halnya seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasa Allahu azza wa jalla anhu biha kurbatan min kurab yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan seorang muslim dalam kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan menghilangkan kesulitan darinya pada yaumul qiyamah. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menyembunyikan aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyembunyikan pula aibnya di dunia, demikian pula di akhirah. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُؤْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada saudaranya muslim, maka Allah Subhanahu wa taala juga memberi kemudahan kepadanya dalam kehidupan dunia, demikian pula dalam kehidupan akhirah. Jadi ini termasuk bagian dari al-ihsan. Ya. Pada asalnya boleh bagi pihak penjual, misalnya pembeli datang, dia mengatakan, maaf saya tidak jadi, saya setelah perhatikan barang ini saya tidak membutuhkannya, saya ingin membatalkan transaksi. Boleh saja bagi pihak penjual mengatakan, ya sudah, sempurna akad ya akhi, ya, khiyar majlis sudah lewat. Nah, khiyar majlis telah lewat, maaf saya tidak setuju, ya, kita telah melakukan transaksi dan telah terjadi akad dengan sempurna, saya tidak ingin membatalkan. Itu hak dia karena telah sempurna transaksi, namun merupakan kebaikan ketika pembeli tersebut datang lalu kemudian dia menyesali perbuatannya pada saat melakukan transaksi, maka penjual melihat, wah kasihan juga ini orang, ya dia tidak membutuhkan barang tersebut dan dia sudah terlanjur membeli, barangnya terlantar begitu saja, ya sudahlah, ya saya terima, saya ridha, kembalikan saja barang tersebut, saya akan berikan kepadamu uang. Ini al-ihsan, perbuatan kebaikan di mana Allah Subhanahu wa taala membalas seorang hamba yang melakukan hal tersebut dengan balasan yang lebih baik, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, memaafkan kesalahan-kesalahannya pada yaumul qiyamah. Maka ini termasuk di antara al-khuluqul karim, akhlak yang mulia, yang sepantasnya dimiliki oleh seorang pedagang selama dia tidak melakukan pengerusakan terhadap barang tersebut. Misalnya seorang membeli sesuatu, dia membelinya dalam keadaan terbungkus, ya dalam keadaan terbungkus, yang kalau barang itu sudah terbuka maka berubah harganya. Nah, dia membelinya dalam keadaan terbungkus, dia kembalikan juga dalam keadaan terbungkus, dalam keadaan terbungkus, belum dibuka segelnya, belum dibuka, ya sehingga kembalinya tidak ada tambahan, tidak ada pula pengurangan. Tapi kalau misalnya pembeli, dia sudah membeli lalu kemudian dia membuka segelnya, ya tentu berubah lagi harganya, berubah lagi, sudah turun, sudah jatuh harganya, sehingga ketika dikembalikan pun tentu ada perubahan harga. Nah, ada pengembalian. Tapi kalau masih dalam kondisi utuh maka dikembalikan, masing-masing menerima uangnya, dan demikian pula pemilik barang menerima barangnya secara utuh, tidak ada kekurangan dan tidak ada cacat sebagaimana diberikan kepada pembeli sebelumnya. Ini ma'asyar ikhwan rahimakumullah yang kita bahas pada pertemuan kita di siang hari ini, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.